Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita akan bahas hadis yang pertama. Diriwayatkan dari qala al-musannifu rahimahullah, Imam Nawawi berkata, An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, Allah memberinya keridhaan, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan itu diawali dipandang dari niatnya, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya dari kota Makkah ke kota Madinah itu karena Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya itu adalah mendapatkan sesuai dengan niatnya, dapat pahala. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang hijrahnya karena ingin dapat dunia, karena orang Makkah ini pedagang, di Madinah nanti orang bertani, kalau pedagang tinggal di kampung bertani banyak untung. Awim ro'atin yang kihwa, atau karena mau nikah, dari Makkah anak lajang sampai ke Madinah karena mau nikah. Fahijratuhu ila mahajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan. Rawahu imamanil muhaddisin, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis. Yang pertama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Itulah yang penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Yang kedua Abul Husain Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Alladzaini huma asahhul kutubil musannafati. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua kitab yang paling sahih di dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu teks hadisnya, matannya. Sekarang kita baca syarahnya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ibtada bihi iqtida'an bis salafi. Imam Nawawi memulai hadis ini dari 40 hadis ini, kenapa yang diawalinya dengan hadis niat? Karena mengikut tradisi salaf. Apa itu salaf? Salaf berdasarkan dari hadis Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Tsummal ladzina yalunahu, satu abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahu, satu abad setelah itu. Maka tiga abad pertama hijrah itu disebut dengan salaf. Sedangkan abad keempat sampai sekarang disebut dengan khalaf. Khalaf belakangan, salaf duluan. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan itu ustaz kami ustaz salaf, berarti umur ustaznya sudah 1100 tahun. Ngaji sama ustaz kami lah, ustaz kami itu ustaz salaf. Berarti ustaz kau umurnya sudah 1100 tahun. Apakah Imam Nawawi itu salaf? Tidak. Karena Imam Nawawi 676. Apakah Imam Bukhari itu salaf? Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari 256. Imam Muslim 261. Salaf. Jadi yang betul itu adalah kita mengikut salaf. Apa ciri salaf? Salaf itu kalau mulai pengajian selalu ngajak orang meluruskan niat. Makanya guru di kelas, anak-anak, mari kita luruskan niat. Kalau ada rapat, bapak-bapak di kantor, pagi Kamis ini, pagi Jumat ini kita pengajian, mari kita luruskan niat. Itu maksudnya mengikut tradisi salaf. فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُحِبُّنَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا لِلطَّالِبِ عَلَى مَزِيدِ الْإِعْتِنَاءِ وَالْإِهْتِمَامِ بِحُسْنِ النِّيَّةِ. Karena kalangan salaf itu selalu memberikan peringatan motivasi untuk memperbaiki, meluruskan niat. Upacara bendera, kepala sekolah, beserta guru, wali murid, hadir, pembagian rapor. Mari kita luruskan niat kita. Apa sih Bapak ini? Dikit-dikit luruskan niat, dikit-dikit luruskan niat. Kami kan udah tahu, betul. Tapi niat ini kan letaknya dalam hati. Kadang hati kita bolak-balik. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, petangnya kafir. Berbolak-balik. Wal ikhlasu fil a'mali. Ada ikhlas dalam amal. Fa innahu ruhu halladhi bihi qiwamuha. Ruh perbuatan kita itu ada pada ikhlas. Kita ini bisa jalan ke sana kemari, mata bisa ngelihat, telinga bisa dengar, otak bisa berpikir, kaki bisa melangkah, tangan bisa mengayun, bisa menggenggam, bisa memukul, itu karena ada ruhnya. Begitu juga dengan amal kita. Amal yang tidak ada ikhlasnya, enggak ada ruhnya. Makanya wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, amalnya tidak diterima. Walaupun dia menyelamatkan dunia, tidak diterima amalnya. Kenapa? Karena tidak ada ikhlasnya. Apa syarat ikhlas? Mesti karena Allah. Bagaimana mungkin dia ikhlas karena Allah kalau dia enggak nyembah Allah? Nah, jadi wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk rugi. Membuat rumah sakit gratis, mendirikan panti asuhan, menyekolahkan duafa, enggak diterima amalnya. Kenapa? Karena enggak ada ikhlasnya. Wa bi faqdihi tasiru haba'an mansura. Kalau tidak ada ikhlas dalam amal, amal itu menjadi haba'an mansura. Haba'an debu, mansura dihembus angin. Habis. Hidup 63 tahun, potong masa kanak-kanak 10 tahun, tinggal 53. Yang 53 potong tidur, potong ngomong, potong ngobrol, potong setengah, tinggal 31 setengah tahun. Habis, tak kemana, tak ada. Rawahu minal a'immatil huffazi fauqa salasi mi'ati nafsin. Hadis ini diriwayatkan dari para ulama yang hafiz, ahli hadis. Kalau hafiz dalam bahasa Indonesia, yang terhormat al-hafiz, al-ustad, itu berarti hafal Quran. Tapi kalau ahli hadis menyebut al-hafiz, artinya hafal salasami ati alfi hadis, hafal 300 ribu hadis. Al-hafiz diriwayatkan dari para imam-imam yang hafiz, jamak dari hafiz, huffaz. Berapa orang jumlah imamnya? Salasimi ati nafs, 300. Waqila sab'i mi'ati. Ada pula riwayat menyebut 700 ulama. Dari siapa diriwayatkan? Dari Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Dia meriwayatkan dari siapa? Dari Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. Dia meriwayatkan dari siapa? Dari Al-Qamah. Al-Qamah meriwayatkan siapa? Dari Umar. Umar meriwayatkan dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Ansari. Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Ansari. Dia meriwayatkan hadis ini dari siapa? Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad Ibrahim meriwayatkan hadis ini dari siapa? Dari Al-Qamah. Al-Qamah meriwayatkan hadis ini siapa? Dari Umar ibn al-Khattab. Umar meriwayatkan hadis ini dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika katanya 300 ahli hadis, yang dari mana? Di bawah Sa'id. Nah, Sa'idnya satu. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi satu. Al-Qamah satu. Umar satu. Lalu yang maksud 300 itu di bawah Sa'id. Orang yang ngambil hadis dari Sa'id. Di bawah-bawah. Walam yarwihi anhu ghairul ansari. Itu maksudnya. Yang meriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi hanya Ansari saja, satu orang. Walam yarwihi anhu ghairul Taimi. Yang meriwayatkan dari Al-Qamah hanya Taimi saja, satu orang. Yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab hanya Al-Qamah sendiri saja, satu orang. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Walam yarwihi anhu ghairu Al-Qamah. Yang meriwayatkan hadis ini dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab hanya Al-Qamah sendiri. Wa huwa awwalu man summiya bihi minal khulafa. Dan beliaulah orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Kenapa dia dipanggil Amirul Mukminin? Listithqalihim. Karena berat. Kenapa maksudnya karena berat? Nabi Muhammad SAW meninggal, Nabi penggantinya Abu Bakar. Abu Bakar pengganti Nabi. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Khalifah. Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Ketika Abu Bakar meninggal, maka khalifahnya dua kali. Khalifatu, khalifati Rasulillah. Abu Bakar itu khalifah Rasul, pengganti Rasulullah. Abu Bakar meninggal, pengganti-penggantinya Rasulullah. Khalifatu khalifati Rasulillah. Sulit. Kalau gitu di delete aja khalifah-khalifah ini, ganti menjadi Amirul Mukminin. Itu makna listithqalihim. Listithqalihim. Khalifatu khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La mutlaqan. La mutlaqan sini maksudnya bukan beliau orang pertama yang dipanggil ketika jadi pemimpin perang. Ketika khalifah memang dia orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Tapi ketika menjadi pemimpin bukan dia yang pertama. La mutlaqan. Faqad summiya bihi Abdullah bin Jahshin anhu radhiyallahu anhu hina ammarahu an-nabi ala sariyah allati arsalaha awwala maqdamihi al-Madinah. Ketika Nabi mengirim satu pasukan ke kota Madinah sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah, Nabi pernah mengirim satu pasukan, itu dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. Nah, itu dia juga dipanggil Amirul Mukminin. Tapi untuk khalifah yang pertama setelah Rasulullah meninggal, itu adalah yang bergelar Amirul Mukminin adalah Umar ibn al-Khattab. Di Maroko, Raja Maroko juga dipanggil Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Muhammadin as-Sadis hafizahullah, Raja Maroko diberi gelar Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Abu Hafs, Abi Hafs Umar ibn al-Khattab. Orang Arab itu ada namanya kunyah, ada namanya lakab. Lakabnya Al-Faruq. Kunyahnya Abu Hafs. Abu Hafs Umar bin Al-Khattab ibn Nufail. Umar bin Al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzzal Adawi Al-Quraish. Yajtami'u ma'an Nabi fi Ka'ab bin Lu'ay. Nasab dia bertemu dengan Nabi pada Ka'ab bin Lu'ay. Jadi dia dengan Nabi kalau diurut-urut-urut ke atas ketemu pada kakek namanya Ka'ab bin Lu'ay. Kannahun Nabi, Nabi memanggil dia Abi Hafs. Ya Abi Hafs. Abi Hafs artinya singa, asad. Abu Hafs. Jangan diterjemahkan bapak si Hafs. Abu Hafs artinya singa. Masalah Abu dengan Ummu itu maknanya satu. Contoh Ummu Arba' wa Arba'in. Ummu Arba' wa Arba'in. Arba' 4, Arba'in 40. Ummu ibu. Ibu 44. Bukan. Jadi lipan bahasa Melayu. Apa lipan? Kelabang. Ummu Arba' wa Arba'in. Abu Zabi. Gitu je ni. Abu Hafs tu singa. Walaqabahu bil Faruq. Dia diberi gelar Al-Faruq. Kenapa dia disebut Faruq? Faruq artinya pembeda antara hak dan batil. Faruq. Lifurqanihi bainal haqqi wal batili bi islamihi. Karena setelah dia masuk Islam, nampaklah antara hak dan batil. Sebelum dia masuk Islam, orang enggak berani baca Quran dengan suara kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak berani orang baca kuat. Tapi setelah Umar masuk Islam, berani. Karena Umar bin Khattab ini pemenang gulat di pasar Ukaz. Kalau sekarang bos kepala premannya masuk Islam. Idh amrul muslimin qablahu kana ala ghayatin minal khafa. Sebelum dia masuk Islam, orang muslim itu khafa, bersembunyi, sembunyi-sembunyi, takut. Wa ba'dahu ala ghayatin minal zuhur. Setelah dia masuk Islam, berani menampilkan, menunjukkan diri. Itulah Umar bin Khattab. Aslama ba'da 40 rajulan wa 11 amra'atan. Dia masuk Islam setelah 40 orang laki-laki dan 11 perempuan. 40 laki-laki, 11 perempuan. 51 orang masuk Islam, baru dia yang ke-52. Jadi dia termasuk yang agak terlambat masuk Islam. Kalau dibandingkan Umar, dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan Sayyidina Ali, dibandingkan dengan Sayyidatuna Khadijah. Sana sita minan nubuwah. Tahun 6. 6 tahun Nabi Muhammad jadi Rasul, baru dia masuk Islam. Wabuyi'alahu bil khilafati yawma mautis siddiq. Dia dibaiat menjadi khalifah setelah meninggalnya Abu Bakar Siddiq. Wahuwa yawmus thulasa. Tepatnya pada hari Selasa. Lisamanin baqina min jamada al-ula. 8 hari tersisa dari Jumadal Ula. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. 8 hari tersisa dari Jumadil Ula. Maksudnya 8 hari tersisa tanggal 22. Jadi Arab itu enggak disebutnya Isnin wa Ishrin, terlalu panjang. Sebutnya aja sisa 8 hari, tanggal 22 maksudnya. Sana 13 minal hijrah, tahun 13 hijrah. Bi ahdin minhu ilaih. Setelah Nabi meninggal, Nabi tidak ada memesankan nanti kalau aku meninggal penggantinya Syanu, enggak ada. Akhirnya sahabat bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Orang Ansar mengusulkan Sa'ad bin Ubadah. Sedangkan orang Muhajirin mengusulkan Umar. Lalu Umar melihat dirinya tak layak karena yang menjadi imam sholat subuh ketika Nabi sakit adalah Abu Bakar. Abu Bakar di Bai'at, di Saqifah Bani Sa'idah. Sampai sekarang masih ada bangunannya di ujung pintu 16, 17 tepi. Menghadap kiblat sebelah kanan. Setelah Abu Bakar meninggal, dia berpesan, nanti kalau aku meninggal, angkatlah penggantiku Umar. Ketika Umar meninggal, Umar tidak mewasiatkan kalau aku meninggal nanti ada penggantinya. Bermusyawarah, diangkat 6 tim. 6 tim mengangkat Sayyidina Utsman. Nah, jadi sahabat meninggal itu formatnya tidak sama. Nabi meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Utsman meninggal. Beda cara pengangkatannya. Itu dibahas dalam politik Islam. Mau lengkapnya lihat dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum kesultanan, kekuasaan politik, ialah Imam Al-Mawardi. Mazhab Syafi'i, meninggal tahun 450 Hijrah. Fafatahal Futuh Al-Azimah. Pada masa Umar bin Khattab, dialah yang melakukan perluasan futuh. Futuh artinya pembebasan sampai ke Mesir. Mesir waktu itu dia kirim Amr bin As. Bayangkan itu berapa negara. Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Mesir. Luas. Kama asyara sallallahu alaihi wasallam dzalika bi haditsil bi'ril masyhurah. Sebagaimana diisyaratkan Nabi dalam sebuah hadis tentang sumur. Apa maksud hadis tentang sumur? Ada Nabi pernah meriwayatkan hadis tentang bahwa Nabi menimba air. Lalu kemudian kata Nabi, Abu Bakar lemah. Maksud Nabi Abu Bakar lemah itu bukan fisiknya lemah. Pada masa kekuasaan Abu Bakar banyak serangan. Di antaranya orang tidak mau bayar zakat. Di antaranya ada serangan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Sampai meninggal 70 penghafal Quran dari pasukan perang. Itu maksudnya lemah. Karena banyak serangan. Tapi kata Nabi SAW, nanti pada masa Umar Ibn Al-Khattab itu dia banyak melakukan pembebasan-pembebasan. Rupanya sudah diisyaratkan Nabi nanti Abu Bakar begini dan pada masa Umar. Betul, masa pemerintahan Umar bin Khattab banyak terjadi futuhat. Wa qad dzakartu baqiyata ahwalihi wa manaqibihi wa 'azimi siratihi. Wa qad dzakartu baqiyata ahwalihi wa mana. Aku sudah sebutkan biografinya di dalam satu kitab khusus, kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Nama kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah li Ikhwani Asy-Syayatini Ahli Ad-Dhalalati wal Ibtida'i waz-Zandaqah. Wastashhada 'ala yadi Nasraniyyin. Umar bin Khattab meninggal mati syahid di tangan seorang Nasrani namanya Abu Lu'lu'ah. Yaumal Arbi'a, pada hari Rabu, li arba'in baqina min Dzulhijjah. 4 hari tersisa dari Dzulhijjah. 4 hari tersisa maksudnya 26 Dzulhijjah. Sanata 23 minal hijrah, tahun 23 Hijrah. Wahwa Ibnu Salasin wa sittina ala sahih. Umurnya 63. Nabi meninggal 63. Abu Bakar meninggal 63. Umar meninggal 63. Kuburnya satu ruangan. Masya Allah, tabarakallah. Radiyallahu ta'ala anhu qala duna ghairihi idh lam yarwi hadzal hadis ghairuhu min tariqin sahihin. Karena yang meriwayatkan hadis ini dengan jalur yang sahih Umar bin Khattab, yang meriwayatkan dari Nabi Umar sendiri, yang meriwayatkan dari Umar Al-Qamah sendiri, yang meriwayatkan dari Al-Qamah Ibrahim Muhammad Ibrahim At-Taimi sendiri, yang meriwayatkan dari At-Taim Sa'id bin, itu maksud la ghair, itu maksud la ghair, tidak ada yang lain duna ghairihi. Min tariqin sahih, dari jalur sanad riwayat yang sahih. Wa in rawahu nahwa 20 sahabiyan, walaupun ada hadis riwayat lain sebanyak 20 sahabat Nabi, fahuwa wa in ajma'u ala sihhatihi fardun gharibun bi'tibari awwalihi. Tapi kalau dilihat dari awalnya maka hadis ini gharib. Kalau sahabat yang meriwayatkan itu satu, hadis namanya gharib. Kalau dua namanya aziz. Kalau tiga namanya masyhur. Kalau empat dan seterusnya namanya mutawatir. Pembagian hadis menurut jumlah rawinya. Kalau satu, hadis gharib. Kalau dua, hadis aziz. Kalau tiga, hadis masyhur. Kalau empat, hadis mutawatir. Mutawatir ini banyak lagi. Ada yang menyebut empat, ada yang menyebut 40, ada yang menyebut 10, ada yang menyebut 300. Yang menyebut 40 karena 40 angka kesempurnaan. Yang menyebut 333 karena begitu jumlah pasukan perang Badar. Tapi pendapat yang mukhtar, ar-ra'yul mukhtar mengatakan 10. 10 itu mutawatir. Ini hadis ini mutawatir nih. Saya pernah lewat di jalan kaki di Masjid An-Nur. Saya dengar ada orang ngobrol di belakang. Kita enggak jadi pengajian. Ah masa? Iya. Ini beritanya mutawatir atau apa nih? Maksudnya kalau banyak yang meriwayatkan mutawatir. Fardun gharibun bi'tibari awalihi, karena dilihat dari awalnya gharib, satu. Tapi kalau satu lebih itu bisa aziz, bisa masyhur, bisa mutawatir. Bal takarrarat al-gharabatu fihi arba'a marratin kama marra. Bahkan gharibnya itu sampai 4 kali. Apa yang dimaksud dengan gharib 4 kali? 1, 2, 3, 4. Tunggal. 4 kali. Wa huwa masyhurun bi'tibari akhirihi. Tapi kalau dilihat akhirnya, masyhur. Kenapa? Hadis ini populer. Tapi bukan masyhur menurut ulumul hadis. Tapi masyhur, hadis populer maksudnya. Walaysa bi mutawatir, bukan hadis mutawatir. Lianna syartal mutawatiri, karena syarat hadis mutawatir itu ayyujada fihi adadut tawatur fi jami'i tabaqatihi. Setiap levelnya mesti mutawatir, baru bisa hadis itu disebut mutawatir. Semua level. Level mana? Level ini. Level 1, level 2, level 3. Misalnya ini diriwayatkan 4 orang, di sini diriwayatkan 5 orang, di sini diriwayatkan 7 orang, itu mutawatir. Tapi kalau di sini satu, tak bisa. Karena syarat mutawatir, jadi membaca syarah hadis ini, fikihnya ada, akidahnya ada, bahasa Arabnya ada, ulumul hadisnya pun ada. Nah, itu maka suka saya membaca kitab syarah. Masuk ulumul hadis. Apa syarat mutawatir? Ayyujada fihi adadut tawaturi fi jami'i tabaqatihi. Mesti dapat jumlah mutawatir dalam setiap levelnya. Sahabatnya harus mutawatir 4, 10, 40 baru mutawatir. Kalau tidak maka tak bisa disebut dengan hadis mutawatir. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda innama diterjemahkan only, hanya. Innama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu hanyalah satu, Allah. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Nah, ini disebut dalam nahu namanya adatu hasrin, pembatas. Innama, bahasa Inggrisnya only, hanya. Innama innamal a'malu binniat, segala amal itu hanya dinilai dari niatnya. Innama hiya, innama ini litaqwiyatil hukmil ladzi fi haiziha ittifaqan, untuk menguatkan hukum yang berada dalam ruang lingkupnya. Begitu disepakati ulama. Wa min sama wajaba ayyakuna ma'luman lil mukhatab. Oleh sebab itu maka kalimatnya jelas pada lawan bicara. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah tak sulit, hanya dengan mengucapkan kun jadi. Au munazzalan li manzilatihi manzilatahu wa li ifadatil hasri, untuk batasan. Wat'an alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Fihima inda jumhuril usuliyin, menurut mayoritas ulama usul fikih. Usuliyin, usul fikih. Khilafan li jumhurin nuhad, berbeda dengan pendapat para ahli nahu. Ahli nahu mengatakan tidak begitu. Wahuwa isbatul hukmi lima ba'daha, menetapkan hukum setelahnya. Wa nafyuhu amma adahu, dan menafikan selainnya. Menetapkan hukum setelahnya, setelah innama itu, dan menafikan selainnya. Wa dzalika li annaha waradat fi kalamihim lahu ghaliban, karena begitu penggunaan innama menurut bahasa Arab secara umum. Wal aslu al haqiqah, hukum asalnya jawazu ghalabatil isti'mal fi ghairi ma wudi'at lahu khilafal asl, boleh menggunakan kata ada tu hasrin innama ini pada selain asal. Bala buddalahu min dalil wali annaha bina'an ala annaha ghairu basitah, murakkabah min inna dan ma. Ternyata innama ini terdiri dari dua. Pertama, inna menetapkan sesuatu, ma menafikan sesuatu. Inna menetapkan, ma menafikan. Nah, itu makanya orang ahli nahu itu mengatakan inna menetapkan hukum, ma menafikan selainnya. Inna menetapkan hukum, ma menafikan yang lain. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, menetapkan bahwa Allah kuasa dan menafikan yang lain yang mengatakan tak ada kuasa. Fa imma an tunfil hukma amma ba'daha wa tusbituhu li ghairihi wa huwa batilun ijma'an, wa imma aksuhu wa huwa al-matlub. Fa in qulna bi basatatiha ta'ayyana al-awwal wa wuruduha li ghairi al-hasri nadirun. Kalau ada yang mengatakan innama dipakai tapi tidak untuk pembatas, tidak untuk menetapkan, nadir, jarang dipakai. Wa ala anna al-hasra imma haqiqi, ada kalanya dipakai hakiki. Contoh, innama ilahukumullah, hanya saja Tuhan kamu hanya Allah, selain Allah bukan Tuhan kamu. Kiki. Tapi bisa juga idhafi, tambahan. Contoh, innamallahu ilahun wahid, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang esa, tunggal, tak berbilang. Nah, di sini tambahan, bukan hakiki. Li'anna sifatihi ta'ala la tanhasir fi dhalik, karena sifat Allah tidak hanya itu saja, banyak sifat yang lain. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul. Dalam setiap nama itu ada sifat. Kalau kita panggil dia ya Rahman, berarti situ ada sifat rahmah. Kalau kita panggil ya Aziz, berarti di situ ada sifat izzah. Kalau kita panggil dia ya Mutakabbir, berarti di situ ada sifat takabbur. Wa innama qasada bihi radd ala munkirit tauhid. Innamallahu ilahun wahid, innama di situ tujuannya adalah untuk membantah orang yang mengingkari Allah itu esa. Begitu juga penggunaan kata innama pada riba. Innamar riba fin nasi'ah, riba itu hanya pada nasi'ah. Innama di sini bukan hakiki, tapi idhofi. Kalau dikatakan yang namanya riba itu hanya pada nasi'ah saja, enggak betul. Karena riba bukan hanya pada nasi'ah. Nasi'ah itu artinya bertambahnya masa, maka bertambah pembayaran. Bal fahima minhu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-hasrul haqiqi. Kata Abdullah bin Abbas, innama di sini hakiki. Faqasara riba alaih, maka dibatasinya kalau gitu riba hanya nasi'ah saja. Wa qala al-jumhur in kana idhafiyan fa zahirun aw haqiqiyan fa mafhumuhu mansukh bi adillatin ukhra. Jadi kalau begitu di sini maknanya adalah innama di sini idhafi. Wa innama hasuna, Hal qama amrun innama qama zaidun lam yakun tahsilan lil hasil li'annaha qad yatajawazu biha li ghairil hasr wa tarakhiha fihi an ma qama illa zaidun. Tidak ada yang berdiri kecuali si Zaid. Li'annahu qadrun mushtarak bainahuma. Waqtasu sani biziyadatin quwwatin fihi liziyadati hurufihi nazir saufa wasin fit tanfis wa li'annahu fihi lafziyun litasrih bima wa illa jam'an bainan nafi wal isbat bil mutabaqah wa fi innama ma'nawi. Sebagaimana ada pada kata penetapan tentang ma. Wa qawlu syarihin al-ansabu annaha laysat lil hasri mutlaqan. Sesungguhnya tidak selamanya innama itu sebagai pembatas. Contoh dalam hadis, ma min nabiyyin minal anbiya illa wa qad utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan. Tidak ada seorang nabi pun melainkan diberikan mukjizat-mukjizat, hanya saja aku diberikan wahyu. Kalau begitu mukjizat nabi hanya wahyu saja? Tidak, dia punya mukjizat yang lain. Air mengalir dari tangannya, makanan bisa dimakan orang banyak, itu mukjizat dia. Isra Mi'raj itu mukjizat dia, bukan hanya Quran saja. Lalu apa makna innama di situ? Itu maksudnya tidak selamanya innama itu sebagai pembatas. Wa yalzamu min kauniha lil hasri nafyul mu'jizati an ghairil Quran. Wa annahu yamtani al-ihtijaj bi ghairihi li nafyil mu'jizati anhu laysa fi mahallihi. Lima qararnahu min anna al-hasra yakunu idafiyan wa huwa huna kadhalik. Jadi dalam innamal a'malu binniyat di sini, innama di sini adalah bukan hakiki tapi idhafi. Fa hasrul mu'jizati fil Qur'an laysa linafiha an ghairihi bal litamyizihi an sa'iril mu'jizat bi anna al mu'jizat al kubra ad da'imah al mahfuzah min at taghyir wat tabdil. Mu'jizat nabi banyak tapi yang lain putus. Mu'jizat Isra Mi'raj berhenti. Mu'jizat air mengalir dari jari berhenti. Mu'jizat yang lain berhenti. Tapi ada mu'jizat yang kekal abadi sampai sekarang, mana dia? Al-Qur'an. Allati lam yuqhar al-mu'alliduna bimisliha, yang tidak bisa terkalahkan oleh siapapun sepanjang zaman dan masa sampai hari kiamat. Fasaratil mu'jizatu kulluha ka'annaha fi dhimnihi fahsurat fih. Maka seakan-akan mu'jizat-mu'jizat yang lain termasuk ke dalamnya, maka digunakanlah kata innama itu. Wa naziruhu, contoh berbandingannya dengan yang lain, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu hanya kalau disebut nama Allah bergetar hati mereka. Lalu bagaimana kalau ada orang yang disebut Allah tak bergetar hatinya? Apakah dia tak beriman? Dia tetap beriman. Lalu innama di sini apa? Idhafi, bukan hakiki. Ai innamal kamiluna fil iman. Hanya saja orang yang sempurna imannya itu yang disebut nama Allah bergetar hatinya. Itu maksudnya. Innama anta munzir. Engkau hanyalah seorang pemberi peringatan bagi orang yang tak beriman. Innama ana basyarum mislukum. Aku ini hanyalah manusia yang biasa sama seperti kamu. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Ai binisbati li adamil ittila' ala bawatinil umur. Aku sama macam kamu, sama-sama manusia. Aku tak tahu apa yang ada dalam hati kamu sebagaimana kamu tak tahu apa yang ada dalam hati kecuali Allah beritahukan kepadaku. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hidup di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka bagi orang-orang yang lebih mengedepankan dunia. Wal muhakkamu fi dzalikal qara'in wasyaq fa haitsu ayyana al hasra fi syai'in makhsus fa huwa idhafi wa illa fa huwa haqiqi. Kalau ada indikasi yang lain maka dia idhafi. Makna asalnya innama itu adalah hakiki sebagai batasan. Fa in qulta, kalau engkau katakan dibuang innama. Dibuang innama. Pada riwayat sahih ya dulu ala adami i'tibaril hasr. Ada satu riwayat hadis bunyi matannya sama tapi innamanya enggak ada. Al a'malu binniyat, enggak ada innamanya. Kalau engkau katakan dibuang innama dalam riwayat yang sahih menunjukkan tidak dipandang hasar batasan, qultu mamnu. Tidak bisa. Li anna riwayat dzikriha fiha ziyadah. Karena yang ada innama itu adalah ziyadah. Wa ziyadatu siqati maqbulah. Ziyadah siqah maqbul. Yang tidak boleh itu ziyadah dhaif. Ada hadis matannya beda, banyak periwayatnya. Yang ini pakai innama, ini enggak pakai innama. Apakah diterima innama ini? Tengok dulu periwayatnya. Kalau periwayatnya siqah, ziyadatu siqati maqbulah. Tapi kalau periwayatnya dhaif, maka tidak diterima. Itu tentang innama. Sekarang innamal a'malu binniyat. Itu makna syarah itu. Syarah itu dijelaskan satu-satu. An Abi Hafs Amirul Mukminin, Abi Hafs Umar Ibn Al-Khattab jelaskan satu-satu. Innamal a'malu. Sudah habis, sekarang masuk ke a'malu. Berapa jam baru selesai ini Pak Ustaz? Pokoknya pokoknya kita tidak ikut ini. Asal habis satu jam stop berhenti. Al-a'malu, innamal a'malu, tunggalnya amal. Kalau banyak a'malu. A'malu itu artinya harakatul badan, gerakan tubuh. Melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, mengedipkan mata, menggerakkan kepala, itu amal. Amal itu. Cuman orang kita ini kalau sudah amal itu kan baca Quran, zikir, bukan. Jadi bahasa Indonesianya amal itu apa? Aktivitas. Semua aktivitas itu amal. Fatadukhulu fi hal aqwal. Ngomong juga amal. Ngomong amal. Perbuatan lidah itu juga amal. Wa tajawu wa yatajawazu biha an harakatin nafsi. Tapi tidak termasuk amal adalah bisikan dalam hati. Duduk pinggir jalan, melihat orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesar. Itu enggak amal. Berlintas di dalam. Itu enggak amal. Wa yatajawazu biha wa asraha 'alal af'al li alla yatanawa tatanawal af'alal qulub wa hiya la tahtaju li niyatin kama yati. Nanti akan dijelaskan. Jadi yang perlu kepada niat itu adalah gerakan tubuh, gerakan lidah. Wa al fiha lil ahdi dzihni. Al di situ innamal, alif lamnya itu innamal a'malu bin niyat lil ahdi dzihni ay ghairil adiyah, perbuatan yang tidak biasa. Li adami tawaqqufi sihhatiha ala niyyah, karena dia tidak sah kalau tidak ada niat. Contoh gini, ada orang pulang kerja, masuk kamar mandi, mandi, habis itu keluar dia. Gimana kita cara membedakan mandi dia itu mandi karena kotor, mandi karena kepanasan, atau mandi junub, atau mandi sunat hari Jumat? Itu apa yang bedakannya? Niat. Ah, itulah dia maksudnya. Innamal a'malu bin niat. Tak ada bisa membedakan kecuali hanya niat. Lil ahdi dzihni ay ghairul adiyah, yang tak biasa. Jadi niat itu merubah rutinitas menjadi ibadah, membedakan ibadah dengan rutinitas. Bangun tidur, mandi. Bangun tidur, mandi. Bangun tidur, mandi. Itu adah itu namanya. Adah, yang diartikan adat. Nanti ada orang mandi apa tuh? Mandi adat, bukan itu. Rutinitas, kebiasaan. Untuk membedakan mana ibadah, mana adah. Aulil istighraq lil ahdi dzihni ay ghairil adiyah li adami tawaqqufi sihhatiha ala niyatin aulil istighraq. Istighraq secara keseluruhan. Wa huwa ma hukiya an jumhuril mutaqaddimin, begitu diriwayatkan dari mayoritas ulama terdahulu. Wa la yuraddu alayhi nahwul akl minal adiyat wa nahwu qada'id duyun minal wajibat li anna man arada thawaba alayhi ihtaja ila niyyah kama yati. Makan, semua orang makan, makan pagi, makan siang, makan malam. Membayar utang, bayar utang wajib. Semua orang bayar utang. Orang Islam bayar utang, non Muslim bayar utang. Siapa bayar utang? Lalu ada orang bayar utang itu dapat pahala, ada orang makan itu dapat pahala, ada orang makan cuma dapat kenyang. Ihtaja ila niat, dia perlu niat. Kama yati, nanti dijelaskan. La mutlaqan li husulil maqsud bi wujudi suratihi. Lihusulil maqsudi biwujudi surati, tercapai maksud dengan bentuk amal tersebut. innamal a'malu, segala amal itu bin niyat. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia enggak pakai tasdid, niat. Padahal yang betul itu adalah bin niyat bit tasdid, ada tasdidnya. Niyat min nawa, diambil dari kata nawa, qasada. Nawa artinya qasada. Fa aslu niyatin niyah, asal kata niat itu niyah. Dibuang wawnya jadi niat. Mu'illat ka sayyidah, seperti siadah jadi sayyidah. Waqila bit takhfif, ada juga pendapat mengatakan tidak perlu pakai tasydid, takhfif, niat. Tapi yang masyhur niyat. Min wana artinya abta'a, li'annahu yahtaju fi tashhihiha ila naw' ibta' ay bisababiha au musahabatun laha. Fa'alal awal hiya juz'un minal ibadah. Menurut pendapat yang pertama, kalau dia diartikan sebagai qasada, maka niat itu adalah bagian dari ibadah. Salat, niat salat itu bagian dari ibadah. Wahual asah, itu pendapat yang paling sahih. Wa'ala thani hiya syartun. Pendapat yang kedua mengatakan niat itu bukan bagian dari ibadah, tapi syarat sahnya ibadah. Wa ufridat fi riwayatin li'annaha masdar wa jumi'at fi hadhihi, dalam hadis ini dalam bentuk jamak, dalam riwayat lain ada bentuk tunggal, innamal a'malu bin niyat, tapi dalam hadis ini dalam bentuk jamak, innamal a'malu bin niyat wa jumi'at fi hadhihi liikhtilafi anwa'iha, karena ada perbedaan jenisnya. Niat menurut etimologi dan terminologi, niat secara bahasa artinya al-qasdu, ay, sengaja. Makanya kita dulu belajar sholat ada namanya qasad, ta'arad, ta'yin. Qasad, sengaja. Orang-orang tua dulu kalau belajar sholat, sahaja aku sholat zuhur, sengaja. Emangnya ada orang sholat gak sengaja? Maksudnya bukan rutinitas. Bangun tidur, mandi, bangun tidur, mandi, bangun tidur, mandi, bangun tidur, mandi. Jadi rutinitas, tak ada niat. Lalu kemudian ada mandi sholat Jumat, ada mandi masuk Islam, ada mandi maaf habis menstruasi, ada mandi junub, ada mandi. Itu yang membedakannya apa? Niat. Ai azmul qalbi. Niat itu artinya tekad kuat dalam hati. Jadi niat itu letaknya di dalam. Syar'an, menurut istilah syariat Islam, niat itu berarti apa? Qasduhul muqtarin bil fi'li. Qasduhul muqtarin, qasduhul muqtarinu bil fi'li. Niat dalam hati yang sejalan dengan perbuatan. Perbuatan sejalan niat dengan perbuatan. Makanya dalam mazhab Syafi'i niatnya dalam takbiratul ihram kalau salat. Allahu akbar. Itu maksudnya. Niat yang sejalan dengan perbuatan. Illa fi shaum, kecuali dalam puasa. Nah, puasa sulit. Cumana niatnya sejalan. Makanya niat puasa itu sebelum puasa. Nawa itu shauma qodin ada ifadhi syahri Ramadan hazi sanati lillahi taala. Kalau niat mandi wajib kapan niatnya? Waktu bismillah. Illa fi shaum wa nahwu zakah lil usri, karena sulit. Fa huwa mahalluha. Lakin yusannu musa'adatul lisan lahu. Disunatkan dibantu niat itu dengan lidah. Niat itu letaknya di hati, tapi dianjurkan untuk memudahkan hati dengan lidah. Yusannu musa'adatul lisan. Disunatkan, dianjurkan untuk membantu hati lisan, dengan lisan, dengan lidah. Nawaitu shauma qodin ada ifadhi syahri Ramadan hazi sanati lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi kalau ada orang enggak pakai usolli, ya sah niatnya dalam hati. Kalau ada orang pakai usolli, musa'adatul lisan, membantu. Takut hatinya goyang-goyang, dibantu dengan lidah. Waqila, ada pendapat mengatakan mahallu haddimar. Di mana sih letak niat itu? Tadi katanya letaknya di hati, azmul qalbi, tekad dalam hati. Pendapat kedua mengatakan letaknya bukan di hati, mahallu haddimar, di otak. Oh, kalau sholat di mana niatmu? Di sini Pak Ustaz. Oh enggak, di sini. Nah, ini pendapat kedua, mahallu haddimar. Warudda, tapi pendapat ini ditolak. Bi anna hadza la majala lir ra'yi. Ini bukan domainnya akal untuk menentukan apakah niat itu di hati atau di kepala. Bal yatawaqqafu 'ala sam'i, tapi dia berdasarkan pendengaran yang didengar dari hadis dari Rasulullah SAW. Wal adillatu sam'iyyatu dallatun 'alal awwal. Dalil-dalil yang banyak dari hadis-hadis Nabi mengatakan niat itu adalah yang pertama. Mana? Hati. Di antaranya hadis at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, kata Nabi. Tak pernah Nabi mengatakan takwa itu letaknya di sini. Wa asyara biyadihi ila sadrihi. Nabi menunjuk dadanya salasan tiga kali. Wa aidan fal ikhlasul lazimu laha mahalluhul qalbu. Ikhlas yang tulus, yang murni, yang sejalan dengan niat itu, mahalluhul qalbu, tempatnya di hati. Ittifaqan, sepakat ulama tentang itu. Wa muta'alliqu hadha adh-dharf, wa muta'alliqu hadha adh-dharf fi shihhati id hiya akthar luzuman lil haqiqati. Terkait dengan ini, sah tidak sahnya suatu perbuatan, id hiya aktsaru luzuman lil haqiqati, fal hamlu alayhi aula. Mana yang lebih dekat, ke hati atau ke otak? Ke hati. Kenapa? Karena dia aktsaru luzuman lil haqiqati, fal hamlu alayhi aula, li anna ma kana alzamu li syai' kana aqrabu khuturan bil bali in la itlaqil lafz. Mana yang paling dekat terlintas di hati ketika mengucapkannya, itulah yang paling sesuai. Mana yang paling dekat terlintas di hati saat pengucapannya, itu. Kalau kita bandingkan antara yang ke kepala dengan ke hati, mana yang lebih dekat? Ke hati. Kana aqrabu khuturan bil bali inda itlaqil lafz lal kamal. Fala yasihu amalun kal wudu, tidak sah amal kalau tidak ada niat seperti wudu. Khilafan li Abi Hanifah, tapi berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Wala naslamu annal ma'a mutahharun bi tab'ihi. Wa qad tayammum, begitu juga dengan tayammum, tidak sah kalau tidak. Khilafan lil Auza'i, berbeda dengan pendapat Imam Auza'i. Malam yaqum dalilun 'ala takhsis, selama tidak ada dalil mengkhususkannya, maka amal ini umum. Innamal a'malu, segala amal itu dinilai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ada tak hadis lain yang menjelaskan tentang itu? Wa mimma yu'ayyinu taqdir as-sihhati, di antara yang membantu dalil lain, wa annal hasra fihi 'amun illa lidalilin, adalah riwayat dari Imam Al-Baihaqi. Apa kata Imam Al-Baihaqi? La 'amala liman la niyata lahu, tidak sah amal itu kalau tidak ada niatnya. Riwayat lain, laisa lil mar'i min amalihi illa ma nawahu, orang tidak mendapatkan apa-apa selain daripada niatnya. La 'amala illa bi niyatin, tidak ada amal kecuali dengan niat. Dalam hadis sahih, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Kalau kau bersedekah niatmu mencari kemuliaan dari Allah, maka kau dapat balasannya. Kalau tidak, ya tak dapat. Berapa sudah tuh dalil? Riwayat Imam Ibnu Majah, innama yub'atsun nasu 'ala niyyatihim. Nanti di akhirat orang akan meninggal dunia, itu dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Rawahu Muslim bi ma'nahu. Imam Muslim ada juga meriwayatkan hadis seperti ini. Lafaznya berbeda, maknanya podo sama. Wa syuri'at, niat itu disyariatkan untuk apa? Tamyizan lil ibadati minal 'adati. Untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang rutinitas kebiasaan sehari-hari. Kal ghusli, seperti mandi. Yakunu tanzifan. Kenapa kau mandi? Aduh, kotor kali tadi, berkeringat, bau busuk, mandi. Tapi ada juga mandi ibadah. Mandi mau sholat hari Jumat, mandi masuk Islam, mandi habis mandikan jenazah. Orang yang mandi habis mandikan jenazah tuh sunat dia mandi lagi. Mandi junub, mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah. Apa yang bedakannya? Airnya sama, sumurnya sama, kerannya sama, kamar mandinya sama. Yang bedakannya apa? Niat. Nawaitunya itu. Au liratbil ibadati ba'duha an ba'd, atau sama-sama ibadah, tapi untuk membedakannya, contoh tayamum. Tayamum karena junub, dengan tayamum untuk menghilangkan hadas. Sama-sama tayamum. Ada orang sakit di rumah sakit. Kata dokter enggak boleh kena air. Kalau kena air mati. Bagaimana orang berhadas besar? Maaf cakap, ada pasien di rumah sakit. Mimpi basah dia tadi malam. Mau sholat dia subuh itu, mandi tak bisa. Bagaimana caranya supaya dia bisa sholat? Tayamum. Terus yang satu lagi di samping ini, tayamum untuk menghilangkan hadas. Yang ini tayamum untuk menghilangkan hadas besar. Bagaimana cara bedanya? Tayamumnya sama, tanahnya sama, bentuknya sama. Apa bedanya? Niat. Yang ini niatnya nawaitu tayamum li raf'il hadasil akbari. Yang ini li raf'il hadasil asghari. Asghari, bukan asrori. Wa suratuhuma wahidah. Wa suratuhuma wahidah, bentuknya satu. Wa salati, salat. Takunu fardhan wa naflan. Bagaimana membedakan salat itu salat wajib dengan salat sunat? Sama. Bagaimana cara membedakan salat qabliyah subuh dengan salat subuh? Kalau mazhab Syafi'i jelas, salat subuh pakai kunut. Kalau mazhab Hanafi, qabliyah subuh dengan salat subuh sama. Apa membedakannya? Niat. Yang satu usolli fardhu subhi raka'ataini, usolli fardhu subhi. Yang satu lagi usolli sunnatas subhi qabliyatan. Sama-sama dua rakaat, sama-sama tasyahud, sama-sama. Nah ini. Jadi yang satu membedakan antara ibadah dengan rutinitas, yang satu sama-sama ibadah tapi membedakan level ibadahnya. Antara wajib dengan sunnah. Fala tajibu fi ibadatin la takunu adatan wala taltabis bi ghairiha. Tidak wajib pada ibadah yang tidak menjadi rutinitas dan tidak mungkin samar bentuknya. Tak samar dengan ibadah yang lain. Kalau mandi samar antara mandi ibadah atau mandi rutinitas. Ini tidak ibadah yang bercampur dengan rutinitas dan tidak ada kesamaran. Seperti iman kepada Allah. Aku berniat bahwa aku beriman kepada Allah. Enggak perlu. Ma'rifah. Aku berniat bahwa aku ma'rifah. Takut sama Allah. Pak Ustaz, ya boleh saya nanya Pak Ustaz? Boleh, apa pertanyaannya? Gimana sih cara niat takut sama Allah? Enggak perlu, karena tidak ada iltibas. Oh beda Pak Ustaz. Niat takut sama harimau, sama corona dengan takut sama Allah. Enggak. Warroja' wan niyah, wal qiraah, wal azkar. Nah, itu tak perlu niat. Karena memang dia tidak ada kebiasaan. Hatta khutbatul jum'ah alal aujuh. Khutbah Jumat pun karena sudah sepaket. Litamayyuzah bi suratiha ma'a luzumit tasalsul awid daur. Law tawaqqafatin niyah ala niyah. Karena sudah sepaket dengan niat salat Jumat, sudah masuk di dalamnya. Makanya tak ada pernah kita diajarkan aku berniat untuk khutbah hari ini karena Allah Ta'ala. Waluzumut tanaqud al-muhal law tawaqqafatil ma'rifatu 'alaiha idh hiya qasdul manwi wa la yaqsadu illa ma yu'raf. Karena tak mungkin ada niat lain, karena niat satu-satunya adalah untuk beribadah. Fayalzam ay yakuna al-insan 'arifan billah qabla ma'rifatihi lahu fayakunu 'arifan bihi ghayra 'arifin bihi fi halatin wahidatin. Naam, tajibu fi qiraati nazaraha fi qiraati nazariha wa mithliha kama huwa zahirun kullu dhikrin nazarahu litamayyuzil farq hina idzin min ghairihi wa la tajibu fi turuk ka tarki zina illa li husn tark li anna al qasda ijtinabul manhi wa huwa hasilun bi intifai wujudihi wa illam takun niyyah. Dengan tidak melakukan perbuatan zina maka orang sudah dapat pahala. Tak perlu dia katakan aku berniat meninggalkan zina karena Allah Ta'ala. Karena dengan tidak melakukan itu sudah automatically. Walitaraddudi izalatin najasah bainal fi'li wat tarki ikhtalafu fi ishtiratiha wa rajjahal aktsarun inda adamuhu taghliban li mushabahati turuk إذ هي أقرب إليها منها إلى الفعل والحق به غسل الميت إذ المقصد منه تنظيف والخروج من الصلاة لأنه ترك أيضا ولا تجب نية تفرقة صوم نحو التمتع. Nah, nanti akan kita jelaskan tentang ini pada pertemuan esok insyaAllah. Esok kita bahas hadis niat part 2. Hadis niat bagian yang kedua. Pertanyaan dari Pak Dika Ramadan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap ulama terdahulu menyikapi hadis palsu? Ulama dahulu menyikapi hadis palsu dibuat mereka metode. Tidak boleh menerima hadis kalau tidak bersanad. Makanya muncul istilah la aslalahu. Kalau ada ulama mengatakan la aslalahu artinya la sanadalahu, tak ada sanadnya. Rukun hadis sanad. Kalau ada matan tak ada sanad, tidak hadis. Yang kedua, mereka meriwayatkannya melalui dengan talaqqi. Guru ketemu dengan murid-murid. Itu untuk mengantisipasi tak supaya jangan sampai. Pertama, meminta sanad. Maksudnya kata Abdullah bin Mubarak, al-isnad minad din. Sanad ini adalah bagian dari agama. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalaulah bukan karena sanad, orang akan ngomong sesuai sekehendak hatinya saja. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sanad ini bagian dari agama, maka kalau kamu belajar agama, perhatikan dari siapa kamu ambil. Makanya mereka sangat memperhatikan, membuat kaedah. Lahirlah ulumul hadis. Ulama pertama yang menyusun ilmu hadis, nama kitabnya Ar-Risalah, Imam Syafi'i. Ulama pertama yang menyusun hadis, Imam Syafi'i. Risalah kan usul fikih, Pak Ustaz. Usul fikih itu apa? Pengambilan dalil usul fikih. Pertama, Quran. Habis itu hadis. Pas bicara hadis itulah dia bicara ulumul hadis. Nah, makanya yang kuliah usuluddin coba buat skripsi, tesis, disertasi ulumul hadis dalam ar-risalah. Mustalah hadis dalam ar-risalah. Ilmu hadis dalam kitab usul fikih paling tua. Sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami tidak tahu antara am dengan khas. Kami memang hafal hadis, ahli hadis kami di Baghdad. Tapi kami tak tahu mana hadis am, mana hadis khas, mana taqyidul mutlak, mana takhsisul am. Sebelum datang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, setelah Imam Syafi'i datang, barulah tahu mereka. Dia punya alatnya, usul fiqh. Tapi yang menyusun hadis dalam ilmu independen tersendiri baru dilaksanakan oleh Imam Roma Hurmuzi, al-muhaddisul fasil bainar ra'i wal wa'i. Imam Roma Hurmuzi, dia lah ulama pertama yang menyusun ulumul hadis. Tapi baru sistematis disusun oleh Imam Ibnu Salah dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Berkembanglah, dilanjutkan oleh Imam As-Suyuti, Imam As-Sakhawi, kemudian Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam As-Suyuti, Imam As-Sakhawi, Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Datanglah yang modern-modern sekarang yang ada terjemahan di toko buku, Mahmud At-Tahan, Ulumul Hadis. Bagaimana cara kami yang tidak mempelajari ilmu hadis dapat mengetahui hadis itu palsu atau tidak, Pak Ustadz? Jangan beli buku kalau di ujungnya enggak ada HR. Hadis, HR Bukhari, HR Bukhari, HR Muslim, HR Abu Daud, HR Tirmizi, HR Nasai. Banyak buku bagus. Rasulullah bersabda, entah hadis riwayat siapa. Mudah saja, bagi yang awam mudah saja. Jadi Pak Ustadz, sebelum kami beli buku, tengok dulu, ada tak HR-nya dalam? A.R. Al-Kulaini. Itu buku Syiah itu. Bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Khairun Nisa. Ustaz, bisakah niat setelah amal dikerjakan? Contohnya ketika, bisa enggak niat itu setelah amal dikerjakan? Puasa sunat. Ustaz, puasa sunatnya dilaksanakan sebelum, puasa sunat dilaksanakan sebelum azan subuh. Kalau udah azan, tak bisa. Menahan makan minum itu sebelum azan. Haram hukumnya muazin menyebut ah. Ah itu sudah masuk fajar shadiq. Allah itu sudah masuk. Disitulah startnya puasa. Dia udah dia jam 8 dilihatnya ada tak sarapan pagi? Enggak ada. Ah kalau gitu aku puasa aja lah. Puasanya kan udah dimulai jam 5, tapi niatnya baru jam 8. Boleh pada puasa sunat. Boleh puasa sunat. Puasa wajib enggak? Harus digabungkan niat sebelum azan subuh. Contoh ketika bangun rumah sakit, ada sedikit niat dipuji. Setelah ngaji sadar, segera memperbaiki hati. Rumah sakit itu semata-mata karena Allah, sedangkan rumah sakitnya sudah jadi, Pak Ustaz. Oh, itu namanya memperbaharui niat, tajdidun niat. Ya boleh, enggak apa-apa. Sedangkan ibadah mahdhah, ibadah terbagi dua. Satu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu pure, pure, murni ibadah. Contohnya tadi puasa sunat. Sedangkan yang ibu kasih contoh ini adalah bukan ibadah mahdhah. Dia tidak ibadah tapi bernilai ibadah. Bangun rumah sakit, lalu kemudian membuat sumur bor. Awal buat sumur bor karena mau pencitraan. Nah, mau difoto karena mau mencalek. Nah, mau mencalek tiba-tiba enggak jadi. Habis itu ya Allah, sumur bor itu aku ikhlas karena Engkau. Karena kalau udah enggak ikhlas boleh, itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Ya ikhlaskan aja karena enggak jadi juga. Kalau enggak ikhlas ya dua kali. Udah duit keluar sumur tuh. Apalagi kalau sampai diminta lagi ya. Jamaah Sulawesi, Ustaz, kiat-kiat dan amalan serta doa apa sebaiknya rutin saya amalkan dalam mewujudkan kebaikan masa depan keluarga. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyaklah engkau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, Allah cuma minta kau satu aja beribadah, Allah akan kasih kau dua. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau kau lapar, Allah kasih makan. Kalau kau takut, Allah hilangkan takutmu. Coba tengok. Kau buat satu, Allah kasih dua. At'amahum min ju', diberinya kau makan. Wa amanahum min khauf, dihilangkannya rasa takutmu. Syaratnya apa? Ibadah. Banyak-banyak ibadah. Ibadah itu apa aja, Pak Ustaz? Salat, zakat, puasa, zikir. Yang wajib-wajib dulu, habis itu baru yang sunat-sunat. Cuman makan aja, Pak Ustaz, itu keterwakilannya. Itu disebutkan Allah dua itu. At'amahum at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, dia kasih makan fisik. Usus fisik, nasi fisik. Contoh fisik yang lain, rumah, kendaraan, fisik. Keterwakilannya disebut satu aja. Kalau semua mau disebut, kalau kau banyak ibadah, maka diberinya kau mobil, diberinya kau motor, diberinya kau sepeda. Tebal kali lah Quran tuh. Contoh aja itu. Kalau kau lapar dikasihnya kau makan. Wa amanahum min khauf. Kan takut. Yang kuliah takut nanti enggak sarjana, yang udah S1 takut enggak S2, yang udah S2 takut enggak S3, yang udah S3 takut enggak kerja, takut enggak nikah, takut enggak punya anak, takut enggak punya mantu, takut takut takut. Wa amanahum min khauf. Dihilangkannya takutmu. Syaratnya apa? Ibadah. Banyak-banyak ibadah. So banyak-banyak ibadah. Tadi Ustaz bilang banyak-banyak ibadah. Sekarang Ustaz bilang jangan banyak-banyak ibadah. Pagi sholat duha. Bisa dua rakaat, alhamdulillah. Empat rakaat, bagus. Malam tahajud. Mau tidur, wudhu, tayamuk. Mau tidur, wudhu, witir. Ustaz sih ribet-ribet. Duduk habis sholat itu zikir, selawat 100. Ada tamu 10. Masuk miss call sekali. Paksakan diri. Antonda, Ustadz apa hukum merokok dalam masjid? Di masjid daerah saya orang-orangnya merokok, Pak Ustadz. Kalau merokok ini kan fatwanya dua. Satu mengatakan merokok haram. Satu pendapat mengatakan merokok makruh. Nah sekarang saya tanya Pak Antonda, Bapak menurut Bapak merokok itu makruh apa haram? Menurut saya merokok itu haram, Pak Ustadz. Berarti kalau Bapak merokok dalam masjid, sama macam orang minum tuak dalam masjid. Karena Bapak mengatakan merokok itu haram. Tapi kalau Bapak mengatakan merokok itu makruh, berarti merokok dalam masjid sama macam makan jengkol dalam masjid. Makan kerupuk jengkol dalam masjid. Ya enggak apa-apa. Nah pendapat Bapak gimana? Nah itu yang saya bingung, Pak Ustaz. Saya ulang sekali lagi. Merokok itu hukumnya dua. Satu mengatakan haram, satu mengatakan makruh. Kalau Bapak mengatakan merokok itu haram, berarti kalau merokok dalam masjid sama macam orang minum khamar dalam masjid. Tapi kalau Bapak mengatakan merokok itu makruh, berarti sama macam orang makan jengkol, makan petai dalam masjid. Bapak, nah saya kalau membeli sendiri haram, Pak Ustaz. Kalau dibelikan orang makruh. Nah, ini. Arya Pratama. Ustaz, bagaimana cara awal belajar hadis orang awam agar sistematis dan terurut? Dan kitab apa yang bisa dijadikan rujukan awal belajar hadis? Ada namanya hadis, ada namanya ilmu hadis. Kalau hadis, kitab hadis paling kecil Pak Ustaz, inilah kitab hadis paling kecil. Ini syarahnya nih. Kitab hadis paling kecil antum beli matannya tipis 40 arba'in. Kitab hadis paling kecil arba'in. Nanti setelah sudah hatam arba'in, bacalah Riyadus Salihin. Kalau antum tertariknya ke hukum, Riyadus Salihin, kalau tertariknya ke hukum, bacalah Bulughul Maram. Kalau baca syarahnya Subulus Salam. Kalau tertariknya ke zikir-zikir, bacalah Al-Azkar. Ada namanya hadis, ada namanya ulumul hadis. Ada hadis, ada ulumul hadis, ilmu hadis. Sama macam ada tafsir, ada ulumul Quran. Kalau hadis, antum baca lu arba'in, 40 Nawawi. Nah, setelah hatam, antum baca Riyadus Salihin. Riyadus Salihin. Kalau tertarik hukum, hukum Bulughul Maram. Kalau tertarik zikir-zikir, Al-Azkar. Itu kitab-kitab hadis. Dah. Lalu kemudian barulah yang agak besar sikit, Jawahirul Bukhari, Mukhtasar, ringkasan Bukhari. Atau yang Bukhari Muslim, Al-Lu'lu' wal Marjan. Bima tafaqqa 'alaihi Syaikhon. Nah, habis itu barulah antum baca buku yang besar, Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Terjemahnya udah ada sekarang. Kalau ulumul hadis, yang bahasa Indonesia dulu. Jangan langsung yang turos, yang klasik, berat, susah memahaminya. Nah, yang sekarang nih ada terjemah bahasa Indonesia, Syekh Mahmud Tohan. Ulumul hadis, Mahmud Tohan. Atau mabahis fi ulumul hadis. Mabahis fi ulumul hadis. Mana Al-Qattan. Ada hispi ulumul hadis. Dah habis itu baru yang bahasa Arab. Sudah ada terjemah Indonesia. Ustaz-ustaz di masjid kasih usul, Pak Ustaz, kita gimana kalau ngaji arba'in? Satu pertemuan satu hadis, Pak Ustaz. Satu pertemuan satu hadis, seminggu 4 kali. 10 bulan 40 khatam. Khatam arba'in. Nanti habis Idul Fitri pindah kitab Riyadus Salihin atau Bulughul Maram atau Al-Azkar atau ringkasan-ringkasan Jawahirul Bukhari, Mukhtasar-Mukhtasar. Nah, ini tentang hadis. Biasanya jamaah itu yang dikaji hadis, bukan ulumul hadis. Ulumul hadis ini kajian orang di kampus. Ulumul hadis 1, ulumul hadis 2, ulumul hadis 3, 16 tatap muka. Itulah pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.